saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Aminiyah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Pada renungan kali ini, saya akan membacakan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih, disahihkan oleh Al-Imam Ad-Dahabi, Al-Imam Al-Hakim, dan juga dikeluarkan hadis ini oleh Al-Imam Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayuhan nas, wahai manusia, inna ahadakum la yamuta hatta yastakmila rizqahu." Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya seseorang di antara kalian la yamuta, tidak akan sekali-kali mati sehingga disempurnakanlah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala." Dari hadis yang sahih ini, sahabat Laminah official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya hidup manusia ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menulis takdir. Dan di antara takdir adalah rezeki kita, telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan dan takdir setiap manusia itu, termasuk di antaranya rezekinya berapa yang didapatkan. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, akan diperbaharui tentang takdir tersebut ketika seorang manusia berada 4 bulan sempurna telah menjadi janin di dalam rahim seorang ibu. Satu di antara yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat adalah apa? Bikat bi rizkihi, untuk menulis rezekinya. Maka sesungguhnya rezeki yang sudah pasti dari Allah tidak perlu kita sedih, tidak perlu kita guna-gulana. Bukan berarti Islam melarang kita berusaha dan maksimal dalam berikhtiar, tidak. Tapi harus kita bedakan, rezeki itu tidak akan sampai kepada kita kecuali yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ikhtiar adalah bagian dari ibadah, bagian dari perintah agama yang harus kita jalankan. Dan dalam ikhtiar tersebut, Allah tentukan sunnatullah menjadi sebab datangnya rezeki kepada kita. Nah, kembali kepada hadis yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiqul masduq, perkataannya benar dan dibenarkan. Beliau mengatakan, tidak akan mati seorang manusia, sebuah jiwa tidak akan berpisah nyawa seseorang, jiwa manusia dengan jasad seorang alias kematian sebelum rezekinya sempurna diberikan oleh Allah di dunia ini. Ada seorang ulama, Syekh Saleh, dalam satu ceramahnya Al-Maghamisi, ya, beliau pernah bercerita bahwa diceritakan ada seorang laki-laki yang terjatuh ke dalam sumur, ya, sumur model dahulu atau hari ini di dalam pedalaman itu masih ada sumur yang luas, lebar begitu, yang bisa 2 meter, 3 meter, bahkan lebih dari itu di dalam pegunungan. Kemudian dia terjatuh di dalam sumur tersebut dan berteriak minta tolong, tolong, tolong, tolong. Maka datanglah orang-orang kampung, melihat ternyata ada orang ditolong, naik ke atas. Setelah sampai di atas, karena dia kehausan, kelaparan, dikasih minum satu teguk air susu. Seteguk air, air susu. Kemudian ditanya, bagaimana ceritanya wahai fulan, kok Anda bisa terjatuh di dalam sumur ini? Maka dia bercerita, tadi saya itu lagi tengok-tengok di sumur ini, tiba-tiba terpeleset jatuh. Dan setelah dia cerita, jatuh lagi yang kedua. Ternyata pada jatuh yang kedua ini, peristiwa yang kedua ini, nyawanya tidak bisa diselamatkan. Nah, dari kisah ini dapat dilihat, subhanallah, ternyata saat jatuh yang pertama, rezekinya masih ketinggalan satu teguk gelas, sehingga Allah utus hamba-hambanya untuk menolong dia, menyelamatkan dia sampai ke atas, sehingga disempurnakanlah satu gelas tersebut yang merupakan rezeki yang tersisa ma'asal muslimin. Baru setelah itu dijatuhkan Allah kembali, kemudian dia meninggal dunia. Begitulah manusia sesungguhnya. Dan dimanapun, dimana Allah telah tentukan mati kita, maka Allah tentukan dan Allah tetapkan sebab kita akan mendatangi tempat tersebut. Karena itu, jangan pernah risau dengan rezeki. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dan lain sebagainya. Barang siapa yang menjadikan hammuhu, pikirannya, risaunya, ikhtiarnya adalah untuk akhirat, maka Allah akan kumpulkan, Allah akan satukan seluruh keperluannya, Allah akan mudahkan sampai di hadapannya rezeki tersebut dalam kondisi hina. Dan barang siapa yang menjadikan pikirannya, gundah gulana hatinya, tetes keringat yang bercucuran, ya uang habis untuk mencari dunia, mencari dunia, mencari dunia, ingat, dunia tidak akan sampai kepada kita kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita kembalikan, kita luruskan niat kita bahwa hidup kita untuk akhirat kita. Maka usaha yang kita lakukan maksimalkan untuk mencari akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dunia sudah dia ngurus, sedangkan kita mencari dunia, menjemput rezeki itu bagian dari ikhtiar sebagai seorang manusia yang merupakan perintah agama kita. Semoga bermanfaat. Wa'afqana wa'ayakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu.